们是上下的路路啊啦那就让朱莉带你们我想看到咱的开放地方上多少不丢你们是上帝给读你waktu komersil pancene gak enak wong ngedak di rondo taliane dirasa ni dia curiga disangka no tumindak barang sen ngolah orep ijen abot sanggane pikiran dihina kajane ala tanpa rupa ne ana bojone supaya wong wedo ono ajine nek wis dadi bojo kudu sing rukun ala lan becik aja rumah tanggane ayo disungsun pisau awet nganti turun senajan ala tanpa rupa pokoke neriman iku wong wedo kena gawe beda ringan ayo ayo ayo ya ya ya la ijo ijo kok molak molo nek sing abang kembang mas, kembang rai. bosen ilang. Nek ana kembang kembang kuda nek sing abang nok dukur Joko Podong.